po kanjen tujinem si banyak ula. Pangkringannya duileh bukan main aksinya. Tingkah gayanya macam perawan belasan. Main mata lenggak-lenggok pasang senyum, oho cari perhatian. Bukan jentuk jinem naksir anak lurah. Setahun sudah di mabuk asmara. Tiga kali sehari berdandan gonta ganti. Tapi si dia acuh saja melirik pun, oho dia tak sudi. Tujinem ganti sasaran. Pemuda anak gedong dengan masa percobaan selama-lamanya 3 bulan. Dandanannya ganti selera bagai sinden kliningan di taman hiburan. Kebaya singset selop tinggi sanggul gede. Celingak celinguk mondar mandir dari menteng oho sampai ke Bayoran. Bukan jentu jinem sialan lagi. Nggak dapet mangsa padahal sudah ngebet. 7 keliling ngincer cowok kayak maling. Akhirnya yang ngedumel di jalan Cilacap nangga esteler. Tu jinem ganti sasaran. Bangsawan dari Mataram, wisatawan dari Nederland, pedagang dari Semarang, gak ketulungan.